dan mungkin pula sampai pada tingkatan yang lebih parah daripada itu. Didorong, tahan, masih ngelawan, dilawan, masih ngelawan, dilawan lagi. Rasa bertingkat membuat dia terpelanting atau dia terpukul atau dia terjatuh, tidak ada masalah. Siapa yang salah? Yang lewat. Yang salah adalah yang lewat. Bersama dia ada syaitannya. Bersama dia ada syaitannya. Masalah yang lain juga diangkat nanti. Ini sebagai kesimpulan-kesimpulan pentingnya. Kalau ada sebuah jamaah salat, jamaah ini ada imam, ada makmum, sholat pertama, sholat kedua, dan seterusnya. Maka yang dilarang ialah melewati di depan imam. Yang dilarang itu melewati depannya imam. Adapun melewati di depan makmum, di sholat-sholat yang ada, sholat satu, sholat dua, lewat di depannya mereka, tidak masalah. Ada kemarin? Ada imam situ. Gitu ya. Sholat pertama, sholat kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita melewati di tengah-tengah sholat pertama ini, atau kedua, atau ketiga. Itu enggak ada masalah. Boleh. Dan orang-orangnya tidak boleh menghalangi kita. Yang dilarang kalau melewati depannya imam. Dan masalah terakhir yang akan diangkat nanti insyaallah taala ialah tidak mengapa kita duduk atau berbaring di depan orang yang sedang sholat. Duduk atau kita berbaring atau kita berdiri di depan orang yang sedang sholat itu tidak termasuk larangan. Paham ya? Sebab posisi kita sedang tidak lewat, tapi sedang duduk atau sedang berbaring. Barakallahu. Ini kesimpulan pentingnya. Sekarang kita baca hadis-hadis yang disebutkan di sini oleh muallif rahimahullahu taala. Hadis yang ke-112. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Juhayn Abdullah ibn al-Harith ibn Simmah al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Juhayn dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Lau ya'lamu al-marru baina yaday al-musalli." Kalau seandainya orang yang melewati orang lain yang sedang sholat, "Madza 'alaihi min itsmi?" Dosa apa yang dia tanggung? Kalau seandainya orang yang lewat tadi tahu dosa apa yang dia tanggung, lakan ayyati fa arba'in, maka sungguh dia berdiri selama 40 khairan lahu, itu lebih baik bagi dia, min ayyamurra baina yadayhi, lebih baik bagi dia daripada lewat di depan orang sholat. Qala Abu Nadhr, berkata Abu Nadhr sang rawi, "La adri, saya tidak tahu." Qala arba'ina yawman aw syahran aw sanatan, saya tidak tahu. Rasul mengatakan 40 hari ataukah 40 bulan ataukah 40 tahun. Bebek. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang ancaman dosa bagi siapa saja yang melewati orang lain sedang sholat. Ingat dengan rincian tadi, lewat langsung persis di depan orang yang sedang sholat. Ancamannya dia berhenti berdiri selama 40, itu lebih baik daripada melewati orang sedang sholat. 40, tidak tahu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Dan itu menunjukkan siksaan yang besar, dosa yang besar. Saya kita bayangkan kita berdiri selama 40 hari. Itu kira-kira nyaman atau tersiksa kita ini? 40 hari Pak. Kita berdiri 4 jam aja rasanya betul-betul tersiksa. Hah? 40 jam aja sangat tersiksa. Apalagi 40 hari, apalagi 40 bulan, apalagi 40 tahun. Begitu ya. Jadi kita bayangkan betapa tersiksanya orang itu. Kata Rasul, itu lebih baik daripada engkau melewati orang sedang salat. Maka ini menunjukkan apa ya Pak? Menunjukkan adanya dosa besar bagi pelakunya. Dosa besar bagi pelakunya. Ingat ya, lewatnya persis di depan orang yang sedang sholat dengan perincian tadi. Kalau lewatnya di balik sutra, tidak ada masalah. Sekarang, bagaimana kalau ada orang yang sholat pakai sutra, tapi jarak antara dia dan sutranya itu sangat jauh? Ada gambaran? Umumnya sutra kan paling, ya, ini sutra, itu orangnya gitu ya. Nggak terlalu jauh lah. Ini jauh. Dia sholatnya di belakang situ. Hah? Sutranya di mana? Di depan sini. Pertanyaannya, apakah boleh bagi kita melewati di depan orang tadi? Jawabannya, kenapa? Itu sutranya dia sendiri atau? Iya. Sutranya tembok. Ini sutranya, Pak. Sutranya ini, Pak. Dan dia di sebelah sana. Boleh. Kenapa? Karena tadi keterbatasannya sampai tangan. Tadi, kalau tadi yang saya terangkan ialah orang sholat tanpa sutra. Pertanyaan sekarang ini adalah orangnya sholat pakai sutra, tapi jaraknya jauh banget gitu loh. Apakah boleh bagi kita untuk melewati dia di tengah-tengah antara dia dan sutra lagi? Gimana? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kita tahunya dia sepanjang itu gimana? Hah? Ya sudah, sama tembok. Tasnya dia sudah. Supaya kita tahu, dia pakai sutra. Dia naruh tasnya depan sini. Mundur dia ke belakang. Subhanallah, jauh sana salatnya itu. Allahu Akbar. Kita ngerti, orang ini paham paham sunnah ini. Harus pakai sutra kalau salat. Itu kok jauh sekali. Sekarang apa hukumnya kita melewati tengah-tengah tadi? Antara sutranya dan orangnya. Seret. Standarnya itu 3 dirham. 3 kali ini. Ya, kayak gini. Cukup untuk kita salat. Jadi menyalahi tandang tapi. Anggaplah menyalahi tandang. Yang jelas dia pakai sutra. Yang dibahas kan bukan dianya, kitanya. Apakah boleh bagi kita untuk melewatinya? Gimana, Ustaz Eka? Boleh. Boleh. Kenapa? Pertama, kalau memang tidak ada jalan lain, itulah kondisi. Harus lewat di situ. Sudah tidak ada jalan, kayak mau ke sana sudah tertutup ke sana. Kalau dia memang kita tahu bahwa itu sutranya, tapi kalau kita tidak tahu ya tidak ada masalah. Ada masalah. Kita tahu itu sutranya dia. Tapi kalau sudah tahu kita bahwa itu memang sengaja membuat sutra dan kita tahu, ya kita menghindari dan. Menghindari. Jangan gitu. Tapi kalau nggak dari tempat yang lewat, kalau sudah tidak ada tempat, kira-kira menghindar ya. Karena kesalahan itu tidak semata-mata dari kita, dia yang membuat kesalahan. Oh gitu ya, masya Allah. Itu kondisional yang juga sama Pak Eka ya, kondisional. Tapi secara umum barakallahu fikum masuk pada larangan hadis ini. Artinya tidak boleh bagi kita untuk melewati depannya dia, walaupun sutrohnya sangat jauh. Paham? Sangat jauh. Dengan keumuman riwayat ini, ini hadis berlaku bagi seseorang yang menggunakan sutroh dalam sholatnya. Tidak boleh diri kita untuk melewatinya. Kecuali ya tadi itu kondisional. Nah, kita mau buru-buru, ini sutrohnya itu orangnya. Gimana melewat mana? Sebelah sini nyemplung air, tengah mati, sebelah sana enggak bisa. Bismillah. Itu kondisional. Tapi kalau secara umum, tidak boleh. Paham. Ini pendapat yang sahih. Barakallahu. Ini hukum asal, tidak boleh melewati seseorang yang sedang sholat. Hukumnya dosa besar, sebab ancamannya sangat mengerikan. Hadis yang kedua. Wa Nabi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas." Apabila salah seorang di antara kalian salat menghadap sesuatu yang menutupi dia dari orang. Jadi sutroh. Salat menghadap ke arah sutroh. Fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi. Lalu ada seseorang yang hendak melintas di depan dia. Fal yadfa'hu. Maka cegah dia. Fa in aba. Kalau orang itu enggan, enggak mau dicegah, fal yuqatilhu, maka serang dia. Fa innama huwa syaitan, sebab ini orang ada setannya. Titik. Hadis Bukhari Muslim dalam sahihnya. Dalam hadis ini barakallahu fikum, ada syariat salat menghadap ke arah sutra. Pendapat yang rajih di kalangan para ulama, membikin sutra dalam sholat hukumnya wajib. Kemudian diperintahkan untuk mendekat ke arah sutra, tidak boleh jauh-jauh. Mendekat ke arah sutra tidak boleh jauh-jauh. Sekarang ketika ada seseorang yang hendak melintasi kita, kita diperintahkan untuk mencegahnya. Perintah mencegah di sini berlaku apabila orang tersebut lewat di depan kita, bukan di belakang sutroh. Paham ya? Kalau dia di belakang sutrohnya, tidak ada masalah, biarkan dia lewat. Tapi yang diperintahkan untuk cegah dialah lewat di depan kita. Ini kita, ini sutroh, di tengah-tengah, cegah. Sekarang apa hukum mencegah tadi? Apa hukumnya? Hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah? Jawabannya ialah, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Jawabannya adalah yang rajih al-wujub. Wajib untuk mencegah dia jangan sampai lewat. Hukumnya wajib. Kenapa? Dikarenakan dalam lafaz ini menggunakan lafaz perintah. Fal yadfa'hu. Cegahlah orang itu. Dan yang menguatkan kewajibannya ialah diizinkan untuk menyerang dia. Fal yuqatilhu. Serang dia. Ketika dianggap. Itu menunjukkan bahwa hukum ada penekanan sangat dalam perintah untuk mencegah orang lain jangan sampai melewati kita yang sedang sholat. Paham ya? Jadi bukan sunnah. Kalau seandainya sunnah dan dia enggan, enggak bakal diperintahkan untuk menyerang dia. Tapi dikarenakan perkara yang wajib, maka tatkala kali pertama kita cegah dan dia menolak, maka yang kedua kalinya kita kita serang dia. Terkait dengan masalah serang menyerang di sini, barakalikum, sesuai dengan kondisinya. Nah, pengertian menyerang, tak dorong. Kok dia paham? Ya sudah. Kok kita dorong? Masih melawan dia. Nah, dinaikkan lagi. Tadi dia mendorong, agak keras dorongannya. Kok dia melawan? Ya pelai dalam salah. Pelai dalam salah. Itu tidak ada masalah. Seterusnya mengatakan fa'in ada faliyukatin hu. Kalau dia injak, tidak mau berhenti, masih mau lewat, faliyukatin hu, serang. Rasul mengatakan fa'in nama huwa syaitan. Kalau sampai kedua kalinya, ketiga kalinya masih juga mau melintasi, berarti dia setan. Ada setan yang mendorong dia untuk lewat di depan orang yang sudah. Barakallahu fiikum. Jadi paham kalian? Jadi paham. Dan satu sisi ini hadis menerangkan kepada kita sholat menggunakan sutra. Yang kedua, mencegah orang lain yang lewat di depan kita. Ketiga, kalau dia masih menolak, masih juga mau lewat, kita dorong dia sekuat tenaga. Yang keempat, seseorang yang lewat di depan orang sholat dan enggan untuk kembali, itu ada setan yang mendorong dia. Paham ya? Ada setannya itu. Setiap kali kita mendorong dia itu, mendorong setannya. Barakallahu. Halo. Ini cukup jelas. Ada setannya. Bukan berarti dia setan. Ada setannya. Setan yang mendorong dia untuk terus maju melewati orang yang sedang sholat. Barakallahu. Waalaikumsalam. Juga menunjukkan larangan, menguatkan yang pertama adalah larangan lewat di depan orang yang sedang sholat. Hadis yang berikutnya. Wa qala rahimahullahu ta'ala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, aqbaltu raqiban, saya datang dalam keadaan mengendarai, ala himari adanin, mengendarai keledai betina. Apa itu keledai betina? Wa ana yawma idzin qadna hasul ihtilal, sementara saya ketika itu hampir balik, sudah hampir balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bimina, dan Rasul alaihi salatu wassalam salat mengimami orang-orang, mengimami para sahabat, bimina, di mina, ila ghairi jidar, tidak menghadap ke arah tembok. Rasul salat mengimami jamaah sahabat tidak menghadap ke arah tembok di mana. Kata Ibn Abbas, famaratu baina yadayi ba'dhi shaff, maka saya pun melewati di depan shaff-shaff yang ada. Amin. Ini shaff 1, shaff 2, shaff 3, shaff 4. Ibn Abbas melewati antara shaff-shaff tadi itu. Fanazal, lalu saya turun. Farsaltul adana tarka, lalu saya biarkan rodai betina merumput cari makan. Watahaltu fissof, lalu saya masuk ke sof yang ada. Falam yungkir dhalika alaiya ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari tindakanku ketika itu. Betul. Ada kemarin ini Ibn Abbas datang menggunakan rodai betina. Ketika itu Rasul sudah berjamaah dengan para sahabat di Mina. Jadi sebuah jamaah sholat. Ada imam, Rasul, ada sof para sahabat. Ibn Abbas datang langsung melewati antara sof tadi. Dibiarkan lepas itu keledainya, beliau langsung masuk ke dalam sof dan gak ada yang meninggal. Riwayat ini barakallahu fikum sebagai dalil untuk apa yang saya katakan tadi. Tidak mengapa kita melewati di depan sof-sof yang ada. Ini tidak termasuk larangan yang disebutkan dalam hadis pertama tadi. Ingat pada jamaah sholat. Paham ini? Kayak di Aroyan sekarang. Ada imam di depan. Sof pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita boleh lewat di depan sof yang pertama. Atau sof yang kedua. Atau sof yang ketiga. Atau yang keempat. Atau yang setelahnya. Tidak masalah. Bukan termasuk yang dilarang. Berarti yang dilarang itu ialah kalau kita lewat di depan imamnya. Dicegah sama imam. Wabah ini. Jadi paham saya. Ini lebih menerangkan kembali hadis yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Di sini ada satu masalah yang perlu diangkat. Disebutkan oleh Ibnu Abbas di sini, Rasulullah SAW ketika itu sholat bersama dengan para sahabatnya di Mina tidak menghadap ke arah tembok. Apakah berarti Rasul tanpa sutra? Jawabannya, apakah berarti Rasul tanpa sutra sholatnya? Tidak ada sutra. Apa sutra? Nah terus gimana? Dengan riwayat itu. Iya, tidak menghadap ke arah tembok. Jawabannya? Iya, Allah yang tahu. Tapi lafaz hadis ini dijadikan dalil oleh mayoritas ulama untuk berpendapat sutra itu tidak wajib. Terutama dari kalangan Syafi'iyah, sutra tidak wajib. Kenapa? Rasul tidak menghadap ke arah tembok. Mananya tidak menghadap ke arah sutra. Namun ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan wajib dan itu yang sahih. Mereka mengatakan ini lafadznya umum. Ketika Rasul tidak menghadap ke arah tembok, bukan berarti tidak menghadap ke arah sutra. Yang dibahas tembok. Rasul mungkin sutrahnya pakai tongkat, mungkin menggunakan busur panah, mungkin menggunakan sutrah-sutrah yang lainnya. Tahu dari mana? Dari sekian banyak keterangan riwayat yang lain yang menjelaskan Rasul alaihissalatu wassalam kalau salat menggunakan sutrah. Dan itu yang wajib. Itu yang wajib. Ini pendapat sebagian ulama yang mewajibkan sutrah bagi orang yang sedang. Jadi paham kau ya? Bisa dipahami insyaallah. Atau wow. Sangat jelas sekali pembahasan hadis. Baik. Yang berikutnya lagi. Hadis yang terakhir dalam bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia berkata, kuntu anamu baina yadai Rasulullah SAW. Saya pernah tidur di depan Rasul alaihissalatu wassalam. Beliau sedang sholat. Ini kira-kira satu orang. Sholat? Sholat malam. Ya, sholat malam ya. Katanya Aisyah, saya tidur di depannya Rasul. Warijlaya fi kiblatihi. Dalam keadaan kedua kakiku di depan, di arah kiblatnya Rasul. Jadi Aisyah membentang gitu. Ini Rasul salat, ini Aisyah membentang begini, pas di bagian kakinya Aisyah itu kiblatnya Rasul. Fa idza sajada ghamazani. Tatkala beliau hendak sujud, beliau menjawil saya. Beliau mencoret saya. Faqabtu rijlayya, maka saya pun menarik kedua kaki. Supaya Rasul bisa sujud. Wa idza qamat basattuhuma. Kalau Rasul berdiri lagi, saya julurkan lagi kedua kaki saya. Qalat, berkata Aisyah, wal buyutu yawma idzin laisa fiha musabih, rumah-rumah ketika itu tidak ada lenteranya, tidak ada lampu. Jam 11 selamat ada kakinya Isa jawil kakinya tarik sujud. Al-Muhim, hadis ini disebutkan oleh mu'allif rahimahullah untuk menerangkan apa yang terangkan di atas. Kalau kita sedang tidur di depan orang yang sedang sholat atau duduk atau berdiri, itu tidak termasuk larangan. Jadi paham ya? Tidak dihukumi sama seperti orang yang melintas atau orang yang lewat. Buktinya Aisyah berbuat demikian dan Rasul tidak mengingat. Sehingga yang dilarang adalah kalau melewati orang yang sedang sholat. Betul ini. Jadi kalau kita duduk ada sholat di depan dia duduk, tidak ada masalah. Atau berbaring di depannya, tidak ada masalah. Berdiri, diam berdiri, tidak ada masalah. Barang. Sangat jelas sekali barang. Masya Allah. Ini poin-poin penting yang berkaitan dengan permasalahan melewati orang yang sedang sholat. Ringkasannya sudah saya sampaikan di atas dan di awal barakallahu fikum. Nah, faedah yang lain yang saya ketahui cukup banyak. Di sini ya Rasulullah SAW terbiasa dan dia mulai. Dan yang kedua, beliau SAW sangat memahami kondisi istrinya. Tidak dipaksakan untuk diajak dia mulai. Tapi disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika menjelang subuh ditahunkan untuk witir. Untuk witir. Ya Pak, aja bangun witir. Barat. Jadi nggak dipaksa. Aja, masih ngantuk. Masih ngantuk. Suami yang baik tidak memaksakan istri yang tidur. Dia bangun sendiri, salat. Ketika orang menjelang subuh, dibangunkan untuk tidur. Pada pun. Ini termasuk husnul isyrah namanya. Keindahan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu alaihi. Nah, itu sering demikian. Nah, suatu kali suatu malam Aisyah radhiyallahu taala anha terbangun dari tidurnya di malam hari. Kata aku, ya, terbangun. Dia raba tangannya di samping, enggak ada Rasul. Langsung muncul apanya? Muncul apanya? Muncul kecemburuannya. Kemana Rasul? Kemana ini? Karena Rasul punya banyak istri ya. Nah, itu. Kemana Rasul? Dicari-cari, diraba-raba, pas mendapati Rasul sedang sujud di masjid. Dia mulai. Maka Isa mengatakan, Allah, Rasul dalam satu urusan, saya di urusan yang lain. Rasul sedang bermunajat, beribadah, salat malam untuk Allah Taala semata. Sementara Aisyah sibuk dengan isi hatinya yang betul-betul seperti itu, khawatir Rasul pergi ke istri yang lain. Allahu musta'an. Ya itulah istri. Maka sang suami harus pandai-pandai betul untuk mengatur istrinya. Barakallahu fiik. Terutama kalau istrinya istri yang muda, memang usianya juga masih muda, dan dalam keadaan istri Anda tidak cuma dia saja. Punya diri banyak, yang muda ini harus dimong. Hah? Api cemburunya harus dimong. Dan sekarang harus dimong. Barakallah. Ya sedikit tentang masalah husnul isyrah. Barakallah. Ada perhatian yang sebelumnya Abu Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma menunjukkan kepada kita bolehnya naik keledai wanita. Menunjukkan keledai itu tubuhnya tidak najis. Walaupun dia keledai peliharaan yang haram dimakan. Dengan keledai kan dibagi dua. Ada keledai jinak peliharaan, ada yang liar. Kalau yang liar halal. Kalau yang jinak haram dimakan. Yang dibatalkan yang jinak. Hewan yang haram dimakan, yang dagingnya haram dimakan, itu belum tentu badannya najis. Belum tentu. Ini menunjukkan badan khimar yang jinak itu suci, enggak najis dan boleh digunakan sebagai hewan tunggangan. Kemudian menunjukkan pula pada kita, pada saat ayam Mina, pada hari-hari Mina para pengasuh haji, sholatnya dikerjakan secara berjamaah. Ini Rasul yusalli binasi di Mina, sholat dengan para sahabatnya di Mina para, itu berjamaah. Baik yang tanggal 8 yang tarwiyah atau 11, 12, atau 13 kalau dia sempurna, atau tanggal 10 nya selesai dia melempar jamaah para pelajar. Selesai bab ini. Ringkas padat para pelajar kum. Bab yang ke-19 terkait dengan masalah lewat di depan orang yang sedang sholat. Ringkasnya dengan kita membaca riwayat-riwayat ini sudah harus kita amalkan dalam amaliyah keseharian kita. Jangan sampai kita lewat di depan orang yang sedang sholat. Satu pertanyaan di kepala saya. Tanyakan kepada Pak Haji. Sekarang kalau sedang di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, apakah boleh bagi kita untuk melewati orang yang sedang salat? Tidak boleh. Kenapa? Ya, dengan kondisi yang nanti saksikan ketika di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Karena kondisinya memang sangat tidak memungkinkan. Apalagi kalau misalnya orang tersebut tidak menggunakan sutra, ya, sangat sulit ketika tidak melalui dan sulit. Karena kondisinya memang... Larangan yang disebutkan dalam hadis pertama tadi, apakah juga berlaku untuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram? Berlaku. Berarti tidak boleh bagi kita untuk lewat di depan orang yang salat di situ. Terus? Hanya kondisinya di saat tertentu itu kan ada beberapa jamaah yang sholat sendiri. Kalau sholat yang berjamaah, boleh, tidak ada masalah. Iya. Ketika nggak ada sama suasana sunnah itu. Kadang orang juga mau mencari sop yang besar. Kadang juga setelah selesai sholat orang mau keluar masih ada yang mau sholat sunnah juga. Ya, kondisinya tidak mungkin kan kadang-kadang. Kadang kita juga nggak lihat, kadang kita juga nggak mampu lihat. Iya. Berarti tidak sengaja lewat. Kalau kondisi sunnah begitu nggak ada masalah. Itu ya kan serba kondisional itu. Nah, terkait dengan Mekah dan Madinah ini ada ikhtilaf. Ada ikhtilaf. Banyak dari kalangan ulama kita yang mengecualikan. Yang mengecualikan. Jadi mereka mengatakan hadis yang melarang, yang kita baca, hadis larangan lewat di depan orang sholat itu berlaku untuk semua masjid kecuali Mekah dan Madinah. Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Artinya untuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram boleh, tidak ada masalah. Artinya apa? Kondisi. Namun pendapat yang rajih yang sahih barakallahu fikum umum. Hadis ini lafadznya umum, tidak mengkhususkan satu masjid sama yang lain. Maka berlaku di semua tempat, di semua masjid, termasuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Hanya saja untuk dua masjid ini dikatakan kondisi yang sedemikian rupa ya. Maka dinasihatkan oleh para ulama kita sekarang secara khusus diupayakan kita semaksimal mungkin, semaksimal mungkin untuk enggak lewat. Tapi kalau kemudian terpaksa, gimana? Tidak ada masalah. Jadi kalau seandainya kita jalan, mau keluar, ada orang salat, ada jalur yang lain yang memungkinkan untuk enggak lewat itu berarti jalur yang lain. Terus begitu. dari sela-sela yang enak gitu. Terpaksa harus lewat. Ya, lewat gitu aja. Semua apa lagi? Apa lagi kalau nggak lihat tadi itu? Nah itu pak ya, selesai tawaf mau jadi tempat untuk sholat di depan makam Ibrahim. Lewat tawaf sudah, wah sholat subuh gitu. Kita sudah telah jalan sudah, nggak mungkin balik lagi. Ya sudah lewat. Sampai cari tempat lokasi yang aman untuk sholat di depan makam Ibrahim. Itu kondisional. Jadi ketika kita melihat banyak orang yang no problem, lewat aja, jangan heran. Memang ada pendapat sebagian ulama kita yang mengatakan itu belum. Paham ya? Itu kelihatan, sangat kelihatan sekali kalau kita cermati baik-baik. Orang yang pendapatnya tidak boleh dan boleh kelihatan. Ya boleh, lewat aja. Lewat, ya tante ya gitu. Bro, gitu. Ya tidak boleh, itu masih mundur. Kayak milih-milih jalan gitu. Artinya itu harus dipahami. Adanya ikhtilaf di kalangan para ulama di tengah mereka para ulama. Bab yang ke-20 atau ditanyakan gimana? Yang bisa dijadikan sutra oleh jamaah lain. Yang pertama apabila kita tahu dia menjadikan kita sutra, apakah kita dia belum selesai sholat apakah kita boleh apa berdiri atau tidak itu? Kalau yang kedua kita tidak tahu kalau dia menjadikan kita sutra. Apakah kita harus diam sampai saya tidak tahu. Terkait dengan masalah ini kembalinya kepada kita. Tentunya ketika kita berdiri kan tengok belakang, ada masuk kepada kita. Itu kembali kepada kita. Kalau kita tidak memiliki urusan yang sangat penting, ya alangkah baiknya tadi sampai dia selesai sholatnya supaya sholat menghadap ke arah sutra. Kita bantu dia tahu dengan benar-benar kita. Tapi masalahnya kalau kita sekarang ada hajat yang sangat penting yang mengharuskan kita untuk segera pergi, jawabnya pergi. Nanti orang yang tidak mencari sutrohnya sendiri, entah dia mencari dia geser sebelah kanan atau sebelah kiri, atau dia maju selangkah dua langkah ke depan mendekat ke arah sutroh yang berikutnya. Terima kasih kabarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Apa ada batasan umur untuk anak kecil boleh lewat atau enggak? Misalnya anak kita sedang sholat di rumah, kita, anak kita masih kecil, apa boleh anak kita lewat? Apa tetap harus dicegah? Jawabannya dicegah. Untuk melatih dia dan memahamkan dia tentang hukum masalah. Tapi secara syar'inya ketika dia lewat begitu aja, iya gak punya dosa dikarenakan dia belum mukallaf. Paham ya? Tidak terkena dosa karena belum mukallaf. Dari hadis Ibnu Abbas yang kita baca, peristiwa ketika beliau naik dari Dinai, kan dikatakan wa ana yauma idzin qad nahastu ihtilal. Saya ketika ini hampir balik. Itu mengisyaratkan bahwasanya hukum ini berlaku untuk yang sudah. Paham ya? Disebutkan kata-kata saya hampir balik. Tapi enggak ada yang mengingkari saya. Itu menunjukkan untuk anak-anak itu ada kemudahan dan keringanan. Cuma bagi kita selaku orang dewasa, orang tua, dilatih dia supaya dia ngerti terbiasa itu. Kalau dia melakukannya, tidak akan dosa. Dia belum kalah. Belum kalah para Allah. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita sholat di belakang kita itu ada orang aman yang sholat, apa tetap kita tinggal lagi bagi itu? Dia apa kita lakukan? Iya, kembali pada tadi kita pak. Kalau misalkan bapak tidak ada hajat yang sangat penting, bantu dia dengan itu. Diam sampai dia selesai sholat. Iya, apalagi dia orang. Nah, sekarang kau punya hajat yang sangat penting yang nggak mungkin duduk lama nunggu dia. Semua lagi, lari kali kosong maksudnya lalu sah. Tinggal dia nyari sekolah sendiri. Para kalau diajari sekolah sendiri. Nah, satu hal yang belum diangkat di sini ialah alim-alim rahimahullah, sesuatu yang bisa memutuskan sholat ketika ada sesuatu yang lewat di depan kita. Ini belum disebutkan di sini setahu saya. Jadi ada sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan yaqta'u sholatal mar'i idza marra baina yadayhi kalbun aw himarun aw haidun. Akan memutus sholat seseorang apabila lewat di depan dia keledai atau anjing atau wanita haid. Ini sahih riwayat. Keledai, anjing dan wanita haid. Untuk perempuan haid yang sahih ialah maknanya perempuan yang balig walaupun tidak sedang haid. Paham ya? Perempuan balig walaupun tidak sedang apalagi sedekah. Tiga ini ketika lewat di depan orang yang sholat dan tidak dia cegah lewat, maka memutus sholatnya dia. Kalimat memutus sholat itu dua pendapat di kalangan para ulama kita. Ada pendapat yang mengatakan batal sholatnya, ada yang mengatakan berkurang nilai pahala sholatnya. Pendapat yang dirujukkan oleh kebanyakan ulama sekarang ini, pendapat yang pertama, batal salat. Batal salat. Kalau sampai ada lewat di depan dia, himar atau anjing atau perempuan yang terbalik, tanpa dia cegah. Ingat, tanpa dia cegah. Kalau dia cegah, selesai. Atau lewatnya dia di balik salat, di balik sutra, tidak ada masalah. Ini yang harus saya tunjukkan. Barakallahu. Penambahan dari apa yang sudah beliau alih dalam bab ini. Ada yang menanyakan atau saya masuk bab yang 20? Mesti lama, jam lagi baru selesai. Gimana? Apakah sutra itu harus ada batas ketinggian atau batas garis? Iya, betul. Pembahasan masalah sutra memang disebutkan di sini. Soalnya malah tidak disebutkan lebih rinci lagi. Tapi terkait dengan bab sutra. Sutra itu yang menghalangi antara orang sholat dan orang-orang yang melewati depan dia. Sutra satu. Disebutkan dalam lafaz hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan batasannya. Sutra itu ialah mitlu mu'akhir terakhir, seperti bagian belakang kendaraan, tunggangan hewan. Disebutkan dalam syaratnya, ada yang mengatakan tingginya satu shiver jengkal, ada yang berpendapat satu zirah sehasta, ada yang mengatakan jengkal, ada yang mengatakan tingginya. Kata-kata mu'akhir atau rahal itu yang dibahas tingginya, bukan besarnya. Setinggi sejengkal atau sehasta. Itu kata Rasulullah SAW. Dari sini diambil kaidah oleh para ulama. Satu, sutra itu tinggi minimal satu jengkal. Ala kaul itu pendapat. Atau sehasta. Itu tidak ada masalah, semuanya sepakat. Yang kedua, sutra itu harus kelihatan. Jangan benang kecil gitu diangkat naik ke atas dari situ jatuh. Lo benar? Kenapa harus kelihatan? Supaya orang yang hendak lewat tahu ada sutrohnya. Supaya lewat di belakang sutroh, jangan di depan. Kalau kecil nggak kelihatan, orang rata saya. Yang ketiga, yang dianggap pada sutroh itu adalah tinggi, bukan lebar. Tinggi bukan lebar. Artinya ketika ada benda yang lebar tetapi kurang dari sejengkal, maka tidak bisa dijadikan sebagai sutra. Contohnya apa lagi? Hah? Ah, baju panjang atau tongkat atau apa kayu panjang yang tingginya belum sampai shiver. Tidak bisa. Hanya harus setinggi sejengkal atau sehasta. Adapun terkait dengan garis itu ada hadis khusus. Ada hadis khusus terkait dengan masalah garis. Hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Ada di antara mereka yang mengatakan dhaif, lemah dikarenakan goncang sanadnya, ada yang mengatakan hasan hadisnya. Ikhtilafan. Tetapi yang sahih barakallahu'alaikum, hadis itu adalah hadis yang dhaif karena kegoncangan pada isnadnya. Maka tidak cukup sutra pakai garis. Tidak cukup. Harus menggunakan sesuatu setinggi satu jengkal atau satu hasta. Mudah misalnya, barakallahu fiikum. Nah, ada lagi yang lain? Gimana? Ada kondisi yang sering kita lihat kalau di masjid-masjid itu sholat pas di pintu. Masya Allah. Ya, jadi dekat pintu atau di belakang pintu, tempat di depannya orang lewat. Gitu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, tidak ada hadis yang memungkinkan kita untuk tidak lewat di situ ketika kita harus keluar. Artinya, apakah boleh kita lewat di depan orang yang sedang sholat, yang posisinya memang pintu di situ, pintu masjid? Mungkin ditunggu dia lagi sujud. Lagi sujud kita langkai katanya dulu. Ya cari solusi lah, nah, gitu lah ya. Cari solusi. Lebih selamatnya lagi ditunggu sebentar sampai dia selesai sholat baru pulang kita. Itu masalahnya. Kalau menghadapi orang-orang yang nggak ngerti ilmu, baik itu. Ada solusi lah insyaallah. Entah nunggu dia sujud. Tak telah langsung lewat, tentu selesai. Kalau sangat-sangat tidak darurat, upayakan demikian. Kalau sangat-sangat darurat, maka tidak apa. Perkara-perkara yang darurat itu membolehkan perkara-perkara yang terlarang. Ya, Pak. Bagaimana cara menghalau yang terlalu anjing? Katanya akal anjing itu kan bisa darurat. Karena kejadian ya dengan berbagai macam cara yang dimungkinkan. Loh, saya bilang anjing itu takut orang. Anjingnya lari. Begitu dia malam takut, langsung dia mikir. Nah, kayak gitu repot. Ya pas ketemu anjing gila. Begitu dia langsung, wah, kelawan. Iya, sudah. Lihat kondisinya antum. Kalau kondisinya antum membahayakan, batalkan salat anda. Tapi mana kondisional. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mas'alatu. Taklah salah umum anjing yang masih sehat, tidak ada masalah. Takut sama orang. Jadi yang ragu itu kamu shhh. Atau caranya begitu dia mau lewat, antum maju ke depan, merapat ke arah setronya antum. Antum maju supaya dia lewat di belakangnya. Nanti mundur lagi, maksudnya apa? Mundur lagi. Itu apa aja cara? Tidak najis. Apa yang najis? Pegang anjing tidak najis. Bekasnya anjing tadi. Kita tidak pegang anjing. Tadi kita maju ke depan, nanti dia anjingnya ya, lewat belakangnya kita. Mundur lagi setelah itu. Tidak dipegang. Kalau ada pegangan dia, cokotin deh. Digorak. Begini kan, supaya dia ngerti kita nggak ada. Itu jarang nih yang ada anjing lewat jarang. Ya pak ya, anjing lewat itu jarang, kode lewat itu jarang. Yang sering itu, wanita yang sudah balik di masjid umum, ibu-ibu lewat aja, nggak ngerti ini, langsung sholatnya ini ketar ketir, waduh, batal lagi. Ayo lagi sholat. Kalau terkait bagaimana cara menolaknya, itu sebenarnya teknis antum yang lebih tahu. Gimana pak? Kalau maju saja, bukan? Jadi maju aja kayak yang anjing lewat. Kalau ada perempuan balik, mereka ada kawan sama begitu. Iya, itu cara cara. Kalau nggak mungkin kita begini kan, kita maju ke depan supaya lewat belakang. Mundur lagi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sholat, kita sholat kita dan sholat di belakang air. Di tempat-tempat umum itu kadang-kadang imamnya tidak ada setron, bahkan tidak ada tembok, tidak ada membaca selam. Jalan. Makanya itu dengan kita sholat imam. Yang dosa imamnya apa? Yang dosa adalah imam. Makmum setrahnya dia adalah sang imam. Depannya dia. Iya, artinya sah salatnya, tidak kata. Ketika ada orang yang lewat di tengah di depan kita selaku makmum, tidak ada masalah. Yang dosa imamnya di depan tadi yang tidak menggunakan setrah. Itu kalau dia meyakini wajibnya, kalau dia berpendapat sunnah sebagaimana pendapat jumhur, ya sudah, itu ikhtilafnya para ulama. Lain lagi pembahasannya. Para ulama. Lanjut. Ada yang tanyakan lagi? Masih lama. Sekarang maghribnya jam 0. Ya, ya. Nah, iya. Sudah? Saya teruskan ke berikutnya. Hah? Posisinya berdiri, yaitu itu. Tetapi kaki terosot, bahwa dia terang di masjid besar. Sungguh. Begini, dia pun berpuasa tinggi. Iya. Yang kiri. Yang kiri. Selesai. Ya sudah. Ya sudah, maaf. Yang dosa dia yang tadi dosa tadi itu artinya tugas kita sudah selesai upaya untuk mencegah dia tadi. Ada yang tapi kejadian benar ketika teman anak itu sholat dia menahan tidak melewati, tapi orang yang mau melangkah tadi malah disalamin. Pengalaman dua kali dekat oleh kesalahan. Dan ini kejadian. Ya Allah, terus gimana? Dia juga gimana, dia juga apa yang dia tahu ini? Ya sudah. Iya. Juga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lah itu lah, repotnya kan ada dua orang umum itu kayak gitu ya. Gimana lagi ya? Diminta untuk masih lewat juga, gimana lagi? Kita sudah upaya maksimal semaksimal mungkin untuk menahan dia. Dia terus lewat, itu dosa dia. Artinya kalau sudah melintasi kita sudah, jangan tarik lagi. Tapi kalau artinya kalau masih di batas sebelum dia lewat, kita upayakan jangan sampai dia lewat. Lolos sudah mau apa lagi? Paham ya? Tarik lagi lagi. Tarik lagi. Oh, lagi, anak kita betul sekali lagi. Nah, misalnya kita jadi apa? Jadi kita mengganti dengan sesuatu, jadi buat sutra. Boleh, nggak masalah. Jadi kita pergi, kita cari yang paling dekat. Tidak teman, tolong ambilkan meja, ya. Taruh, kita pergi, bagus. Ada tahun yang sangat luar biasa. Thank you. Wallahu a'lam. Saya kok baru dengar riwayat ini. Ada yang tanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingin menikahi seorang wanita. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengutus seorang wanita yaitu Ummu Salamah untuk melihat wanita tersebut. Saya berkata, ciumlah bau gigi aritnya, itu gigi-gigi yang terletak antara gigi saya di geraham, dan lihatlah ukrubnya, ukrub adalah bagian belakang mata kaki yang terletak antara petis dan sendi tungkak kaki. Masya Allah. Alhamdulillah. Kenapa Rasulullah SAW mengutus Ummu Salamah untuk melihat ukrubnya itu? Wallahualam. Tidak tahu saya. Ini harus cek terlebih dahulu. Sahih apakah sahih? Stokal Al-Hakim yang mengatakan sahih itu para ulama tidak menjadikannya sebagai sandaran. Al-Hakim rahimahullah dikenal sebagai sosok imam yang bermudah-mudah mensahihkan sebuah hadis. Pas beliau semata yang mengatakan sahih itu tidak diangkat. Harus cek ulang. Sehingga harus cek ulang terlebih dahulu. Saya kalau apa ya? Tahu ya, tak bawa dulu, mudah-mudahan enggak mau lupa. Tak bawa dulu, kita cek insya Allah mudah-mudahan ada penjelasan. Al-Hakim saya punya bukunya, Imam Ahmad punya bukunya. Kalau kamu punya buku juga di yang begini juga banyak, di buku-buku scan juga banyak sekarang. Modern sekarang ada masalah. Lengkap bukunya. Lanjut. Lanjut, ini supaya terus berjalan. Lanjut. Bab yang ke-20. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Babun jami'. Bab yang jami', ini yang mencakup banyak permasalahan. Hadis yang ke-116. An Abi Qatadah Al Harith Ibnu Rubi'i Al Ansari radhiyallahu anhu maqala. Dari Abu Qatadah Al Harith bin Rubi'i Al Ansari radhiyallahu anhu ma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk, hatta yusalli raka'ataini, hingga sholat dua rakaat. Titik. Ya, ini hadis Bukhari Muslim. Hadis ini yang dikenal dengan masalah sholat tahiyatul masjid. Sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Itu istilahnya para fuqaha, para ahli fiqih. Baik, apa hukumnya sholat dua rakaat tahiyatul masjid? Jawabannya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas ulama berpendapat sunnah, tidak wajib. Sementara pendapat sebagian ulama mengatakan wajib. Mengatakan wajib. Yang sahih barakallahu fikum, yang rajih insyaallah taala pendapat yang mengatakan wajib. Pendapat yang mengatakan wajib. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Sunani rahimahullah dalam Sunan Salam. Alasannya ialah hadis ini. Rasul mengatakan fala yajlis, jangan duduk hingga salat dorka. Ada larangan duduk. Menunjukkan wajibnya sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Yang juga menguatkan wajibnya salat ini ialah hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat, tiba-tiba datang seseorang sahabat yang namanya Sulaik Al-Ghatafani. Sulaik Al-Ghatafani masuk ke masjid, duduk, ditegur sama Rasulullah, "Hal shallaita rak'atain?" Wahai Sulaik, apa kamu sudah salat dua rakaat? Dikatakanlah, "Belum ya Rasulullah." Maka Rasul mengatakan, "Qum fasholli." Bangun. Kamu salat. Ini menekankan kewajiban salat dua rakaat tahiyatul masjid. Jadi, lafadznya perintah. Hukum asal perintah wajib. Dan tidak ada yang menerangkan tentang kesunahan. Maka insya Allah pendapat yang sahih, pendapat yang menyatakan wajibnya sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Kemudian yang perlu dipahami di sini, sholat dua rakaat ini bisa dilakukan tersendiri, bisa pula digabungkan dengan sholat-sholat yang lain yang dua rakaat. Bisa paham? Misal kita sudah melaksanakan sholat sunnah qabliyah di rumah. Berangkat menuju ke masjid, belum diiqamati sholatnya. Maka ketika itu kita sholat dua rakaat tahiyatul masjid tersendiri dengan niat tahiyatul masjid, bukan dengan niat qabliyah. Tahu ya, tersendiri. Atau kita gabungkan, yaitu apabila misalkan kita belum melaksanakan qabliyah, kita masuk ke dalam masjid, kita sholat dua rakaat dengan niat qabliyah, itu cukup mewakili dua rakaat yang disebutkan dalam hadis ini. Paham ya? Cukup mewakili dua rakaat yang disebutkan dalam hadis ini tentang tahiyatul masjid. Atau kita sudah masuk ke dalam masjid, sudah diiqamati sholatnya, langsung sholat berjamaah dengan imam dengan tanpa tahiyatul masjid, cukup dengan sholat jamaah dengan imam saja. Terdapat ini, mudah gini, kadang tersendiri, kadang digabungkan dengan yang lainnya. Yang pentingnya ikhwan, kalau masuk ke dalam masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Baik dua rakaat secara khusus, atau dua rakaat dengan niat qabliyah, atau dengan niat duha, atau dengan niat ba'da wudhu, atau yang fardu. Yang penting jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Jadi kami ini, paham? Barakallahu. Ini berlaku untuk laki-laki dan juga berlaku untuk kaum wanita. Masalah berikut ini diangkat oleh para ulama. Bagaimana kalau berulang-ulang kali keluar masuk masjid? Masuk masjid, satu rakaat, duduk. Tidak lama ada hajat, keluar lagi ke sana. Entah ketemu sama seseorang atau ada apa, atau ada apa, masuk lagi. Apakah yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, yang keempat kali, yang kelima dan seterusnya itu juga harus melaksanakan sholat dua rakaat, ataukah cukup dengan yang pertama tadi? Jawabannya dua kali. Cukup sholat yang pertama tadi, ataukah harus sholat kembali? Ada gambar enggak? Masalah yang kita bahas sekarang ini. Lah paham enggak? Kita sudah masuk masjid. Sudah satu rakaat, duduk, terus duduk. Ada kepentingan di luar, keluar lagi. Mau masuk lagi ke masjid. Tatkala kita masuk lagi ke masjid, apakah harus satu rakaat lagi ataukah langsung duduk? Sholat lagi, sholat lagi, tetap masuk. Gitu ya. Kalau di luar lingkungan masjid, sholat lagi. Iya, paham pak. Kalau cuma berdiri di pojok sana atau di situ ya pak, nggak usah. Ini keluar sudah. Misalkan saya kan sana tuh, di jalan sana, ketemu sama temennya, atau misalkan beli apa di sana atau gimana begitu, masuk lagi, sholat lagi, sholat lagi. Mantap. Mantap. Gimana? Udah kenal ya Pak, aku juga yang pertama. Kalau tadi kita masuk kan untuk tujuan satu, katakan mau melaksanakan sholat berjamaah subuh, katakan tapi karena masih ada waktu, kita ada keperluan keluar, kita masuk lagi kan belum subuh, jadi kita tidak bersolat. Dua rakaat lagi. Jadi tidak perlu sholat lagi, masanya di masjid yang satu itu. Di satu masjid. Insyaallah. Iya. Ini subhanallah ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Heran saya. Loh, nah, kalau secara lafaz hadis jelas. Kalau masuk masjid jangan duduk sampai salat dua rakaat. Tidak menyebutkan masuknya yang berapa kali. Entah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Pokoknya kalau masuk masjid jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Tapi ada istilah di kalangan para ulama. Saya terus di buku saya ini, subhanallah, di antara yang punya pendapat cukup sekali, semacam Syafi'iyah, Malikiyah, itu mengatakan cukup sekali. Tapi secara lafaz hadisnya, Allah a'lam bishawab, ialah sholat malam. Kalian pertama tadi mungkin diniatkan dengan kopiah gitu ya. Yang ini khusus dorokat untuk masuk masjid. Dengan kumat lafad hadith ini. Iza daqala ahadukumul masjidah. Fala yajlis hatta ya ta'ala. Kalau masuk masjid, jangan duduk. Sampai sholat. Lain perkara kalau kita belum duduk. Masuk masjid, belum duduk. Ya, belum sholat dorokat. Keluar lagi. Ya, terserah mau keluar masuk. Begitu mau duduk baru salat dua rakaat. Tapi kalau sudah duduk, sudah salat dua rakaat, sudah duduk, kok keluar lagi? Keluar masjid dan dia masuk lagi. Ketika dia masuk lagi, maka salat lagi dua rakaat dengan keumuman lafaz hadis ini. Allahu taala musta'an. Gitu ya. Para tenang, kepala saya belum selesai tuntas ini. Baik, sekarang apa hukumnya sholat tahiyatul masjid pada waktu-waktu terlarang? Supaya dipahami, ada tiga waktu larangan sholat. Yang pertama, ketika terbitnya matahari, sampai matahari tinggi tombak dua tombak. Yang kedua ketika di tengah-tengah sampai tergelincir. Yang ketiga ketika sedang terbenam sampai betul-betul terbenam. Ketika waktu larangan itu kita masuk masjid, apa boleh kita salat dua rakaat tahiyatul masjid pada waktu-waktu larangan? Boleh. Kenapa pak? Boleh. Kenapa pak? Ya karena perintahnya langsung masuk masjid ya sholat, jadi tidak termasuk yang terlarang kalau umuman hadis. Tapi ada hadis yang lainnya yang mengatakan ada tiga waktu kita tidak boleh sholat padanya, juga tidak boleh menguburkan mayit padanya. Kecuali, yang namanya tidak boleh sholat padanya itu umum semua sholat tak boleh. Kecuali sholat tadi. Gitu ya, dikecuali satu ini tadi. Karena mau duduk harus salat dua rakaat. Masyaallah. Itu namanya terjadi semacam kontradiksi antara dua riwayat. Yang ini tidak ada batas waktu masuk salat, yang ini ada batas waktu. Di sini terjadi ikhtilaf yang sangat panjang di kalangan para ulama. Itu sangat kuat, banyak banget yang punya pendapat ini. Sampai ada yang punya pendapat supaya tidak jangan terjebak dalam ikhtilafnya para ulama, jangan masuk masjid ketika waktu maghrib. Ada yang punya pendapat. Juga yang sangat dahsyat ikhtilafnya para ulama itu, diung dia. Sudahlah, daripada ikhtilaf panjang-panjang. Solusinya, jangan masuk masjid ketika waktu larangan. Aman saja. Begitu saja, setelah waktu larangan, masuk masjid. Sehingga tidak ada ikhtilaf di kalangan. Gitu Pak ya. Tapi kalau mau ditarjih, rojih-rojihan, ya, secara pribadi, dari siar komentar yang ada, kita lebih condong pada pendapat yang menggunakan hadis Abu Qatadah ini sebagai pegangan. Hadis ini tidak memandang waktu. Kapanpun kita masuk ke dalam masjid, maka kita melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, walaupun itu waktu larangan. Sini hadis dikecualikan dari riwayat yang melarang tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kepingin selamat tadi itu, jangan masuk masjid ketika waktu larangan, atau jangan duduk terlebih dahulu. Kayak sekarang ini kan sudah menjelang dalam maghrib ini. Kita datang ngawali, belum waktunya maghrib. Ya sudah, diri aja. Aman ya. Begitu sudah terdengar suara dalam maghrib, baru kita sholat 2 rakaat, duduk setelah itu aman. Gitu ya. Kalau bicara aman, kalau bicara surat periwayatan dan argumentasi, insya Allah tidak ada masalah dengan keumuman hadis yang tadi kita baca. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada yang tanya kan? Ya. Alasannya apa tadi? Dari kalangan Syafi'iyah sama Malikiyah itu? Nah itu. Alasannya dikarenakan sesuatu yang berulang-ulang untuk satu tempat dan satu perbuatan. Maka cukup sekali saja. keluar masuk di dengan tujuan yang sama masuk dalam masjid di tempat yang sama, maka cukup sekali. Ya lah, nggak pakai dalil, maka kita lebih merujukkan pendapat yang lainnya lagi yang menyatakan harus salat dengan keumuman lafaz hadis Abu Qatadah. Nah, gitu. Kalau dikias-kiaskan banyak contoh yang lain yang berulang-ulang cukup sekali itu banyak memang. Misalkan seseorang yang maling, dalam Islam hukumnya apa? Maling mencuri lebih dari 1/4 dinar, potong tangan. Ketika dia ketangkep itu, ternyata sudah kesekian puluh kali dia maling. Jadi bukan kali pertama dia maling, sudah sekian puluh kali. Baru ketahuan ketika itu. Itu dibahas oleh para ulama. Dipotong berapa kali tangannya? Dipotong berapa kali? Jawabannya cukup sekali. Kecuali kalau dia maling, potong tangan, ketahuan lagi, maling lagi, potongnya berikutnya lagi. Ketahuan, maling lagi, potongnya berikutnya lagi. Dan kalau tidak pernah ketahuan, berkali-kali begitu sampai ketahuan kali itu, makanya sebelumnya nggak dianggap, hanya dipotong sekali saja. Hilang satu. Maling lagi. Ini hilang. Para pendengar, rekan terus. Paham ya? Ya nyawa juga masih banyak. Mau lagi yang lain. Kayak orang yang mabuk. Dalam misal, apa hukumannya? Cambuk 80 kali. Dalam misal ya. Ketemu dia, ketangkep dia. Itu ternyata memang pemabuk dari dulu. Bukan cuma sekali itu, memang sudah pemainnya. Maka cukup dicambuk ketika dia 80 kali. Saya paham ya? Atau orang yang berzina, yang sudah mukhsan berzina, ketangkap ketahuan dia dengan bukti yang sangat jelas berzina. Ternyata sudah lama dia berzina, nggak cuma satu korban ini, puluhan kali dia berzina. Ketahuan kali itu, maka hanya kali itu dia dihukum. Dirajam. Kalau dia sudah menikah, kalau belum dirajam, dicambuk 100 kali. Paham ya? Nah, itu terkait dengan apa itu ada nasnya sendiri-sendiri. Untuk yang ini tidak. Tidak. Kembali ke dalam hadis, kalau dia masuk ke dalam masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Wallahu a'lam. Apa nih? Yang pertama eman-eman. Yang pertama itu eman-eman, rugi. Kenapa enggak dimanfaatkan untuk satu rakaat? Dapat pahala. Satu. Yang kedua, itu melanggar sabdanya Rasul. Rasul mengatakan, "Fala taqumu hatta tarawni." Kalian jangan bangkit hingga kalian melihat aku datang. Itu terkait dengan kapan muadzin iqamah. Itu iqamah tatkala melihat imamnya sudah. Dari lafaz ini diambil pada ada para ulama, ketika imamnya belum datang alias belum iqamah, maka makmum tidak boleh berdiri. Harus nunggu duduk. Paham ya? Begitu datang imam, muadzinnya iqamah, baru mereka berdiri. Mudah ini. Artinya tindakan yang semacam itu menyalahi sunnah. Biasanya datang, kita datang sudah menjelang iqamah. Biasanya ada muadzin di masjid. Iya. Muadzin menjelang iqamah di sana sudah beberapa detik. Kita berdiri saja atau duduk? Kalau tinggal detik gitu ya, baru melangkah dari iqamah. Satu menit atau tidak? Ya, ya ada 2-3 menit ya. Salat dimanfaatkan untuk salat. Kalau kita belum menyelesaikan salat, kita batal. Sudah dapat pahala dari niat kita. Berarti pada saat kita salat tahiyatul masjid terus iqamah dia batal. Dibatalkan. Enggak boleh. Idza uqimatus shalah kata Rasul, idza uqimatus shalah fala sholata illa al-maktubah. Kalau sudah diiqamati salat, maka tidak ada salat kecuali yang fardu saja. Ada di sebagian masjid yang iqamatnya itu lama. Anak mendapati kalau misalnya anak sudah selesai itu, kalau sampai anak selesai pun dia baru selesai iqamah. Sebaiknya anak teruskan aja. Maksudnya gimana selesai iqamah itu? Jadi anak sudah terakhir. Selesai terakhir, ya. Anak baca doa ini, anak mulai iqamah. Baru mulai Allah Akbar, Allah Akbar. Lama tadi dia. Lu kok salah, Pak? Apa lambat gitu? Allah Akbar, Allah Akbar. Itu mungkin sampai 5 menit gitu ya. Subhanallah. Lah kalau harus sudah sahut seperti itu, ya. Itu tangguh. Fatwa ulama sekarang teruskan. Tidak ada masalah. Terus sekarang masih di rakaat yang kedua. Batal. Kalau nanggung itu teruskan. Ada masalah. Apa ini? Iqamah atau kirai? Yakin, bisa berlahir. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah.